warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi resep CSR dari Dr. Zaidul Akbar seperti biasa, yaitu resep untuk pelancar darah. Nah, kenapa kita perlu resep ini? Karena seperti yang kita ketahui, darah berfungsi sebagai penyedia oksigen dan juga penyalur nutrisi ke dalam sel-sel yang ada dalam organ tubuh kita. Jadi ketika peredaran darah terganggu, maka bukan tidak mungkin ada beberapa organ dalam tubuh kita yang akan mengalami gangguan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita butuh jahe 1 ruas jempol. Lalu kunyit 1 ruas juga. Terus 1 buah kencur. Kayu manis sedikit saja, ini saya pakai 1 batang kecil. Lalu kapulaga 3-5 buah. Terus gula aren dan air sebanyak 300 ml. Nah, untuk pembuatannya, pertama kita akan bakar dulu jahe, kunyit, dan kencurnya. Bisa dibakar langsung di atas api atau dipanggang menggunakan teflon. Sementara itu, kita juga harus merebus gula aren dan kayu manis serta kapulaganya. Oke, langsung aja kita bakar dulu ketiga bahan ini. Cuci bersih dulu ya. Ini jahenya sudah saya cuci, nggak perlu dikupas, saya malah langsung bakar aja. Saya mau pakai yang ini aja, yang praktis. Atau dipanggang di teflon juga boleh. Ini enggak saya kupas ya. Nah, sementara sambil bakar, saya akan menyiapkan bahan yang untuk direbus. Ini saya siapkan pancinya dulu. Saya kasih air. Airnya 300 ml kira-kira seperti yang tadi. Lalu kita masukkan gula arennya. Itu bakarnya belum selesai. Biar sambil ini aja, sambil cepat. Terus kita taruh di tungku sebelahnya. Oke. Nyalain apinya. Cil aja. Terus masukin deh kayu manis dan kapulaganya. Terus kompor sebelah, lanjut bakar. Kita masukkan ke gelas. Lalu kita siram dengan air rebusan gula aren tadi. Nah, ini kita tunggu hangat, lalu bisa langsung diminum. Manfaat dari resep ini selain memperlancar peredaran darah, juga membuat tubuh akan hangat, usus akan lebih sehat, PAB lancar, jantung akan lebih sehat, lendir di badan akan raib, dan lemak di tubuh perlahan raib. Oke deh teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini sudah hangat. Saya akan coba. Masya Allah, rasanya enak banget. Pas gula arennya. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Thank you.